andai bakato di dalam pangadek biso. Urang den sayang, urang den cinto, diam-diam digaduhnyo. Di mala tak perasaan kawan ngan salamuko. Cinto dan